Baik. Kita lanjutkan. Pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah hululul hawadits bir Rabbi Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan dengan permasalahan berikutnya yang juga kembali ke Al-Fath Mujmalah. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullahu ta'ala. Wakadhalika mas'alatus sifah. Hal hiya za'idatun 'ala dzati am la? Lafdhuha mujmal. Nah, ini permasalahan berikutnya berhubungan dengan sifat ini juga masalah yang sering dimunculkan oleh ahlul kalam, dan seorang sunni salafi butuh mengetahui jawabannya agar tidak terperangkap. Kemarin mengenai hululul hawadith. Naam. Ahlul kalam menafikan atau menetapkan indak talha hululul hawadith bir Rabbi Ta'ala. Menafikan secara mutlak. Dan yang mereka maksudkan dengan penafian apa? Nah, mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ikhtiariyah. Itu maksud mereka. Makanya seorang sunni ketika ditanya masalah itu harus meminta keterangan. Apa maksudmu dengan hululul hawadits? Apabila yang dimaksud adalah penafian sifat-sifat ikhtiariyah, maka kita tidak terima. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah penafian bersatunya makhluk pada zat Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuknya makhluk pada zat Allah, maka ini jelas kita terima penolakan mereka itu. Mereka menolak hal tersebut, maka kita terima. Dalam artian kita benarkan penolakan mereka. Sekarang kita lanjutkan. Apakah sifat itu zaidah ala dzat am la? Ini maksudnya. Nah, tentang masalah as-sifat, apakah itu tambahan atas zat ataukah bukan? Ini lafadznya juga mujmal. Taib. Wa kadzalika lafdzul ghair, demikian pula lafdzul ghair. Ketika seorang mengatakan apa as-sifah ghairu dzat, sifat itu ghairud zat. Sifat itu selain zat. Ini fihi ijmal, padanya apa? Sesuatu yang masih mujmal, sesuatu yang masih global. Sebab apa? Faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu, waqad yuradu bihi ma jaza mufaraqatuhu lah. Naam. Sebab terkadang qad yurad, ya qad di sini li taqlil, terkadang faqad yuradu bihi ma laysa huwa iyyahu, ya terkadang dimaksudkan dengan lafadz ghair itu adalah sesuatu yang bukan hakikat dari perkara itu. Maksudnya apa? Dalam masalah ini ketika dikatakan sifat ghairu dzat, ya terkadang dimaksudkan apa, bahwasanya sifat itu bukanlah dzat. Nah, maksudnya apa? Bahwasanya makna dzat itu apa? Bukanlah makna sifat, berbeda. Dzat sendiri, sifat sendiri. Ini makna yang pertama ketika seorang mengatakan sifat ghairu dzat. Dan yang kedua, waqad yuradu bihi majaza mufaraqatuhu lah. Terkadang dimaksudkan adalah apa? Hal-hal yang apa? Boleh untuk berpisah. Ya. Boleh berpisah dengan zatnya. Sesuatu yang bisa berpisah dengan zat. Ini apa? Ini makna yang kedua dari apa? As-sifah ghairu dzat. Taib. Walihada kana a'immatus sunnati rahimahumullahu ta'ala la yutliquna ala sifatillahi wa kalamihi annahu ghairuh wala annahu laisa ghairah. Baik. Oleh karena itulah para imam ahli sunnah rahimahumullahu ta'ala, mereka tidak memutlakkan atas sifat-sifat Allah dan kalamnya bahwasanya kalamullah atau sifat-sifat Allah itu ghairullah. Ketika dikatakan kalamullah ghairullah, seorang menjawab iya atau tidak. Nah, di sini seorang ikhwan harus jeli. Ketika ditanya, sekarang saya tanya antum, kalamullah itu ghairullah atau bukan? Kalamullah itu selain Allah atau bukan? Ketika dikatakan iya, kalamullah ya bukan Allah, berarti makhluk. Kan gitu. Nah, jebakan ahli kalam seperti itu, ikhwan. Nah, jebakan ahli kalam seperti itu. Kalau sesuatu bukan Allah berarti makhluk. Nah, arahnya ke situ. Makanya pada zaman itu, sangat banyak ikhwan mereka-mereka yang terjebak dalam pemahaman Mu'tazilah ini. Dan sedikit yang tokoh bersama dengan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Demikian pula seorang tidak bisa untuk mengatakan bahwasanya sifat Allah bukan selain Allah. Kenapa? Karena tidak bisa, sifat Allah berarti Allah. Ini juga tidak bisa dikatakan secara mutlak. Inilah apa? Lafaz-lafaz yang mujmalah yang merupakan senjata utama dari apa? Dari ahli bid'ah. 6. Lianna itlaqa al-itsbati qad yush'iru anna dhalika mubayyinun lah. Wa itlaqan nafiy qad yush'iru bi annahu hu. Sebab memutlakkan penetapan, menetapkan taib bahwasanya apa? Sifatullah ghairullah. Kita tetapkan gitu. Sifatullah ghairullah. Ini apa? Qad yush'iru anna dhalika mubayyinun lah. Ini apa? Memberikan perasaan, yaitu memberikan makna bahwasanya berarti sifat Allah itu terpisah dari Allah, mubayyin. Mubayyin itu terpisah. Ketika dikatakan sifatullah ghairullah, dia mengatakan iya. Ini ada apa? Dirasakan berarti apa? Bahwasanya sifat-sifat Allah terpisah, ya tidak. Nah, makanya salaf tidak menerima seperti itu. Demikian pula itlaqun nafi. Nah, pemutlakan dalam penafian perkataan itu dengan mengatakan apa? Sifatullah laisa ghairullah. Sifat Allah itu bukan selain Allah. Dirasakan. Berarti qad yush'iru bi annahu, berarti apa? Terkadang bisa dirasakan, dipahami di situ, berarti sifat Allah itu adalah Allah. Ya. Ketika mengatakan sifatullah laisa ghairallah. Sifat Allah itu bukan selain Allah. Berarti sifat Allah adalah Allah. Nah, itu. Pemutlakan dalam menafikan, bisa dipahami berarti sifat Allah adalah Allah. Berarti tidak betul juga. Taib. Idh kana lafzul ghair fihi ijmal. Sebab lafaz ghair itu padanya apa? Padanya ijmal. Sesuatu yang masih global dan belum jelas makna yang diinginkan apa. Fala yutlaku illa ma'al bayani wa tafsil. Maka tidak dimutlakkan dalam menerima atau menolak kecuali bersamaan dengan penjelasan dan perincian. Ini kaidah pokok, harus sudah apa? sudah terpatri pada diri kita. Nah, sekarang perinciannya bagaimana, ikhwan? Fa in urida bihi anna hunaka dzatan mujarradatan qa'imatan bi nafsiha munfasilatan 'anil sifatiz zaidati 'alayha fa hadza ghairu sahih. Apabila yang dimaksudkan dengan lafaz itu sifatullah ghairullah, yang dimaksudkan dengannya bahwasanya di sana ada zat yang mujarradah, yaitu apa? Zat yang kosong, yang berdiri sendiri terpisah dari sifat-sifat na'am yang apa? Yang merupakan tambahan atasnya. Maka ini tidak benar. Maksudnya apa? Mereka mengangan-angankan, ikhwan, dalam benak mereka ada apa? Zat yang kosong dari sifat. Baik. Apabila di sana ada zat yang kosong dari sifat, terpisah dari sifat-sifatnya, kemudian dikatakan dengan ini sifatullah ghairullah. Rasakan ketika dikatakan sifatullah ghairullah. Kalau maksudnya berarti nah, sifat-sifat ini terpisah dari Allah, maka benar atau salah? Rifki, salah. Ini ghairu sahih, ini tidak benar. Wa in urida bihi anna sifati zaidatun ala dzat allati yufhamu min maknaha ghairu ma yufhamu min makna sifah fahadha haqqun. Naam. Dan apabila yang diinginkan dengan lafaz sifatullah ghairullah, ini bihi maksudnya ke lafaz itu, pernyataan sifatullah ghairullah, kalau yang dimaksud dengan itu bahwasanya sifat-sifat adalah tambahan atas zat yang dipahami dari makna sifat itu selain allati yufhamu min maknaha ghairu ma yufhamu min makna sifat, yaitu sifat itu adalah tambahan atas zat yang dipahami dari makna zat itu selain apa-apa yang dipahami dari makna sifat. Maksudnya apa? Sifat itu adalah sesuatu na'am tambahan atas zat. Jadi di sana ada zat, di sana ada sifat. Sifat ini adalah sesuatu tambahan atas zat. Na'am. Akan tetapi walakin laisa fil khariji dzatun mujarradatun anis sifat. Akan tetapi tidak ada pada kenyataan yang ada zat yang kosong dari sifat-sifat. Balil dzatu al mausufah bi sifatil kamalits tsabitah laha la tanfasilu anha. Akan tetapi zat yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang tetap itu untuknya tidaklah apa terpisah dari darinya, tidak akan terpisah darinya. Wa innama yufridu dhihnu dzatan wa sifatan kullan wahdahu walakin laisa fil khariji dzatun ghairu mausufah. Fa inna hadza muhal. Naam, hanya saja, ikhwan. Hanya saja. Naam. Benak ini naam memikirkan, taruhlah di sana ada zat, ada sifat, ya. Ada sesuatu yang dinamakan zat, kemudian sifat. Sifat ini adalah sesuatu tambahan atas zat. Naam. Sesuatu tambahan atas zat. Seandainya kita angan-angkan ada zat yang apa bisa dipisahkan dari sifat, itu berarti ada zat, ada sifat, ya kan? Nah, sifat ini apakah selain zat? Maka dikatakan kalau dikatakan dimaksudkan sifat itu selain zat, maksudnya adalah bisa dipisahkan, maksudnya sifat Allah bisa dipisahkan dari zatnya, maka ini salah, ya kan? Tapi kalau yang dimaksudkan adalah untuk menyebutkan bahwasanya ada sifat, ada zat. Sifat itu adalah sesuatu tambahan atas zat. Tapi di sana tidak akan ada zat yang kosong dari sifat. Maka makna ini benar atau salah? makna ini benar. Nah, makna ini benar. Tayyib. Nah, tidak ada di hakikat yang nyata itu zat yang tidak bersifat, ya kan? Kenapa? Karena kalau kita katakan berikan atau datangkan kepadaku zat yang tanpa sifat, tidak akan mungkin ada. Karena sesuatu yang ada mesti punya sifat. Nah, oleh karena itulah, tayyib, walau lam yakun illa sifatal wujud, fa innaha la tanfakku anil mawjudi, wa in kana dhihnu yufridu dhatan wa wujudan, yatasawwaru hadha wahdah, wa hadha wahdah, lakin la yanfakku ahaduhuma anil akhar fil kharij. Jadi, tidak ada di kenyataan itu zat tanpa ada sifat. Nah, tidak ada zat yang tidak disifati. Semua zat yang ada itu mesti disifati. Walaupun apa? Hanya sekedar sifat wujud tok. Namanya maujud, berarti ada sifat wujud. Kalau tidak ada sifat wujud, berarti tidak maujud. Berarti tidak ada sesuatu yang muhal, tidak ada. Nah, itu loh. Hanya saja, Fad. Nah, sifat-sifat itu, sebab sifat-sifat itu tidak mungkin terlepas dari apa? Dari sesuatu yang ada, sesuatu yang maujud itu mesti bersifat. Walaupun benda itu, ya, walaupun benda itu mengangan-angankan adanya zat tersendiri, kemudian apa? Mengangan-angankan adanya sifat tersendiri. Ya kan? Kalau benak bisa saja, sesuatu di pikiran itu bisa saja, cuman wujudnya dalam faktanya tidak akan mungkin ada suatu zat yang tidak bersifat. Nah, ini maksudnya. Jadi kesimpulan, ikhwan yang belum paham tentang kalimat Ibn Abil Is, perhatikan di sini sisi ijmalnya. Ketika dikatakan halis sifah na'am za'idah ala dzat amla, atau juga dikatakan halis sifah ghairul dzat au laisa ghairul dzat, nah maka kita katakan itu adalah lafaz yang mujmal. Baik, sebab terkadang dimaknakan yang hak dan bisa dimaknakan yang batil. Apabila yang dimaksud adalah bahwasanya sifat itu selain dzat, bahwasanya maksudnya sifat itu bisa terpisah dari zat dan bisa berdiri sendiri-sendiri, na'am, maka kita katakan itu salah, ya kan? Karena tidak mungkin na'am sifat-sifat Allah itu terpisah dari zat-Nya. Na'am, kalau yang dimaksudkan bahwasanya sifat itu adalah apa? Bukan zat itu sendiri. Ya, bukan zat. Maksudnya bahwasanya di sana ada sifat, di sana ada zat, dan sifat itu sesuatu tambahan atas zat. Nah, yang memberikan penjelasan bahwasanya zat itu disifati dengan demikian, demikian, demikian. Maka kita katakan iya. Nah, sifat berarti apa? Ghairud zat kalau maknanya demikian. Paham? Berarti untuk makna yang kedua, makna yang hak ini, yang diinginkan adalah makna istilahi, sesuatu yang ada di benak saja. Adapun pada hakikatnya, nah kita tidak bisa apa? Tidak bisa kemudian memisah-misah ini zat, ini sifat. Ya kan? Pada fakta wujud yang ada. Cuman dalam penetapan di benak, penetapan dalam pikiran kita, kita bisa menetapkan sifat itu adalah na'am selain zat dalam maksud ini, yaitu sesuatu tambahan atas zat. Di mana di sana ada zat, di sana ada sifat, cuman sifat ini tidak akan mungkin dipisahkan dari zat-Nya. Ini loh maksudnya. Paham sampai sini? Salah. Mat. Deva. Baik. Jadi maknanya sama. Juga kalau dibuang atau diganti istilah as-sifat laisat hiya nam as-sifat laisat hiya ghairullah, misalnya. Sifat-sifat itu bukanlah selain Allah. Ini juga kalau dibalik sama, kita harus memerinci, ya kawan. Kalau yang dimaksud adalah sifat itu tidak terpisah dari Allah, maka iya. karena sifat-sifat tidak akan mungkin terpisah dari Allah. Tapi kalau yang dimaksud bahwasanya sifat naam itu adalah zat itu sendiri, sifat itu adalah zat itu sendiri, maka apa? Maka itu tidak bisa. Naam, maka itu tidak bisa. Karena apa? Keduanya naam dari sisi naam istilah beda. Sifat adalah sesuatu yang sendiri, zat itu dipahami memiliki makna sendiri. Paham? Taib. Waqad yaqulu ba'dhum as-sifah la 'ainul mausuf wa la ghairuh. Ini juga berikutnya ikhwan dari lafaz mujmalah. Sifat itu la 'ainul mausuf wa la ghairuh. Sifat itu bukan na'am 'ainul mausuf. 'Ain hampir sama dengan zat maknanya. Yaitu zat yang disifati. Bukan pula selain zat yang disifati. Wa hadza lahu ma'na sahih, dan ini memiliki makna sahih. Wa huwa anna sifata laysat aina dzatil mausuf allati yufriduha dhihnu mujarradatan. Maksudnya bahwasanya sifat bukanlah na'am zat yang disifati itu sendiri yang dipikirkan dalam benak bahwasanya di sana ada zat yang kosong dari sifat. Bal hiya ghairuha, bahkan na'am sifat itu selain zat. Walaysat ghairal mausuf, bukanlah apa? Selain yang disifati. Balil mausufu bisifatihi syai'un wahid ghairu muta'addid. Bahkan sesuatu yang disifati dengan sifat-sifatnya itu adalah sesuatu yang satu. Naam, tidak berbilang. Nah, ini juga penegasan lagi. Di kalimat akhir antum perhatikan, balil mausufu bisifatihi syai'un wahid ghairu muta'addid. Al-mausuf bisifatihi syai'un wahidun ghairu muta'addid. Yang disifati dengan sifat-sifatnya itu adalah satu kesatuan. Contohnya misalnya, nah manusia saja yang mudah. Nah, tayyib Muhammad, tayyib Muhammad, sifatnya apa misalnya? Muhammad pemurah, dermawan. Tidak bisa di Muhammad dan dermawan ini satu kesatuan. Dermawan itu sifat bagi si Muhammad. Tidak mungkin kemudian apa Muhammad dermawannya sendiri. Tidak bisa. Kenapa? Sifat ini merupakan apa? Sesuatu yang mensifati Muhammad. Tapi dermawan dengan zatnya Muhammad satu hal atau beda? Beda. Kalau maksudnya sini, paham? Seandainya mau dipisah, ini sifat, ini zat. Mau dipisah, seandainya bisa dalam pikiran. Dalam pikiran bisanya ini ya kan. Seandainya dipisah, ini sifat, ini zat. Oh iya, beda kalau gitu. Tapi kalau yang dimaksudkan bahwasanya di sana ada zat yang kosong dari sifat. Kemudian sifat itu apa terpisah, sehingga sifat ini bukan zat Allah. Sehingga nanti dikatakan, oh selain Allah berarti makhluk. Maka ini apa? Kita katakan salah kalau demikian, kita tolak. Karena arahnya sini, nanti untuk mengatakan bahwasanya sifat-sifat Allah itu na'am makhluk, kalau Allah berarti makhluk. Gitu loh. Arahnya ke sana. Taib. Qala wa tahqiq an yufarraqa baina qawlil qa'il as-sifatu ghairu dzat wa baina qawlihi sifatullahi ghairullah. Naam. Fa inna tsani batilun li anna musamma Allahi yadkhulu fihi sifatuhu bi khilafi musamma dzat fa innahu la yadkhulu fihi sifat. Sampai di sini sama? Naam. Dan tahqiq dalam pembahasan ini Imam Ibn Abil Aiz mengatakan untuk dibedakan antara perkataan seseorang as-sifat ghairul dzat. Sifat-sifat itu selain zatnya. Nah, sifat-sifat itu selain zatnya. Nah, ini yang ada kemungkinan hak, kemungkinan batil. Paham? Dan antara perkataan sifatullah ghairullah. Nah, kalau dikatakan sifatullah ghairullah, ini apa? Fa inna tsani batil, maka yang kedua jelas batilnya. Kenapa? Karena musammallah, Allah. Nah, zat yang dinamai dengan Allah, maka tidaklah disebut Allah kecuali masuk padanya semua sifat-sifat. Paham? Berbeda dengan apa? Zat. Ketika dikatakan zat, sifatullah ghairul zat. Maka nah, ini ada kemungkinan makna hak, kemungkinan makna batil. Tapi kalau dikatakan sifatullah ghairullah, sifat-sifat Allah itu selain Allah. Karena Allah itu sendiri adalah apa? Zat yang disifati dengan sifat uluhiyah, ya tidak? Berarti tidak bisa, makna kedua itu jelas batil secara mutlak. Paham? Ini maksud Imam bin Abil Is. Karena musamma Allah yadkhulu fihi sifatuhu bi khilafi musamma zat. Karena sesuatu yang dinamai dengan Allah itu maksud masuk padanya sifat-sifatnya secara keseluruhan, berbeda dengan sesuatu yang dikatakan dengan zat. Fa innahu la yadkhulu fihi sifat, sebab tidak masuk padanya sifat-sifat. Naam. Karena al-murada anna sifati zaidatun ala ma athbathahu al-muthbituna min adz-dzat. Wallahu ta'ala huwa adz-dzatul mausufatu bi sifatihi al-lazimah. Dikarenakan yang dimaksud bahwasanya sifat-sifat itu tambahan atas apa-apa yang ditetapkan oleh mereka-mereka yang menetapkan sifat-sifat bagi Allah. Nah, sifat itu adalah tambahan bagi zat. Ya. Jadi maksud apa? Sifat-sifat itu adalah tambahan bagi zat oleh orang-orang yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Zat yang disifati dengan sifat-sifatnya yang lazim, yang mesti ada. Minimal dari lafaz itu saja, dari lafaz Allah, kita bisa menetapkan sifat apa? Uluhiyah. Itu tidak terpisah, makanya sifat lazimah. Makanya ketika dikatakan sifatullah ghairullah, maka ini maknanya batil. Kenapa? Karena tidak disebut Allah kecuali memiliki sifat-sifat. Sehingga tidak bisa disifat, tidak bisa dipisahkan. Berbeda dengan perkataan sifatullah ghairudzat. Ghairudzatillah misalnya. Sifat-sifat Allah itu selain zatnya Allah. Paham? Itulah maksudnya. Wa li hadza qala Syekh rahimahullah. Baik, wallahu ta'ala huwa dzatul mausufatu bi sifatihi lazimah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disifati dengan sifat-sifatnya yang lazimah, yang senantiasa ada pada Allah. Dan semua sifat-sifat ini sifatnya apa? Azali. Sejak awal Allah bersifat dengannya. Wa li hadza qala Syekhu rahimahullah la zala bi sifatihi. Oleh karena itulah Syekh mengatakan la zala bi sifatihi. Wa lam yaqul la zala wa sifatuh. Perhatikan. Nah, ini di sinilah pentingnya memahami bahasa Arab. Makanya Syekh mengatakan la zala bi sifatihi. Senantiasa Allah na'am dengan sifat-sifatnya. Qadiman qabla khalqih. Yaitu apa? Azali sebelum para makhluknya. Maksudnya Allah dengan sifat-sifatnya itu yang tidak terpisah darinya. Paham? Syekh tidak mengatakan la zala wa sifatuh. Senantiasa Allah dan sifat-sifatnya. Karena seakan-akan ketika wawu li'annal adfa yu'zinu bil mughayarah, karena wawu itu memberikan apa? Memberikan rasa adanya perbedaan. Ya, memberikan pemberitahuan, memberikan makna adanya mughayarah, adanya perbedaan antara Allah dan sifat-sifatnya. Paham? Sehingga bisa dipisahkan. Makanya Syekh mengatakan la zala bi sifatihi. Baik. Nah, di sini kenapa kok Imam Ibn Abil Is sampai membahas tentang pembahasan kalamiyah yang dibawakan oleh Mu'tazilah dan yang lainnya tentang masalah hal sifat ghairu dzat atau sifat zaidah anidz dzat, zaidah ala dzat, dan seterusnya. Wa kadzalika qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi munadharatihil Jahmiyah. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan dalam dialog beliau dengan orang-orang Jahmiyah. La naqulu Allahu wa ilmuhu, Allahu wa qudratuhu, Allahu wa nuruhu. Lakin naqul Allahu bi ilmihi wa qudratihi wa nurihi. Huwa ilahun wahidun subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan kejelian para imah kita. Imam Ahmad ketika berdebat dengan orang-orang Jahmiyah, beliau mengatakan, kami tidak mengatakan Allahu wa ilmu, Allah dan ilmunya, Allah dan kudrahnya, Allah dan cahayanya. Akan tapi kami mengatakan Allahu bi ilmih, Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, wa kudratihi dan dengan kudrahnya, wa nurihi dan dengan nurnya, dengan cahayanya. Dialah ilahun wahid, naam ilah yang satu subhanahu wa ta'ala. Taib. Kenapa? Karena ketika mengatakan Allahu ilmu, ada makna apa? Dipahami makna apa, Bazid? Naam, ada makna mughayarah antara Allah dan sifat-sifatnya yang bisa di tarik oleh sebagian orang, berarti bisa dipisahkan antara Allah dan sifat-sifatnya. Naam. Oleh karena itulah, berarti kesimpulan di sini, ikhwan, kita tidak boleh memutlakkan perkataan bahwasanya kalamullah huwallah, tidak boleh, ya kan? Atau kita katakan ilmullah huwallah, bisa tidak? Tidak bisa, karena sifat itu sifat-sifat Allah. Maka kita katakan apa? Kalamullah min sifatillah. Naam, tayyib. Demikian pula kita tidak mengatakan kalamullah ghairullah, paham? Kalamullah ghairullah, tidak bisa, tidak boleh, karena ini kalam yang mujmal. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan kalamullah ghairullah, seakan-akan bahwasanya sifat kalam ini sesuatu yang bisa dipisahkan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang terpisah. Padahal sifat-sifat Allah tidak mungkin dipisahkan dari zat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Inilah yang para imamatus salaf berada di atasnya. Sehingga dalam huruf jar yang huruf ba dan huruf wawu saja memiliki makna yang jauh. Allahu bisifatih dengan Allahu wasifatuh. Ini sudah berbeda. Nah, ada kandungan makna batil yang bisa digunakan oleh ahlul bidah. Ini pentingnya ikhwani fillah memahami lughah Arabiyah. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin sedikit rumit pada sebagian antum, tapi intinya tadi lafaz apa, kalau ditanya apakah sifat Allah itu selain Allah, maka antum apa? Antum harus jeli tadi. Kalau yang dimaksud dengan Allah adalah zat beserta sifat-sifatnya, maka tidak mungkin sifat-sifat ini dipisahkan, ya tidak. Naam. Ketika dimaksudkan dengan Allah itu adalah zatnya, yaitu sifat-sifat Allah selain zat Allah, maka kita katakan kalau yang dimaksud dengan pernyataan itu bahwasanya sifat-sifat itu adalah selain zat, dari sisi sifat itu naam sesuatu yang berbeda, yaitu sesuatu tambahan atas zat, di mana seandainya dimungkinkan itu ada zat sendiri, ada sifat, maka kita katakan memang sifat itu bukan zat, tapi secara fakta tidak mungkin dipisahkan antara sifat-sifat dan zatnya. Tapi kalau yang dimaksudkan oleh ahlul bidah bahwasanya di sana ada sifat-sifat yang bisa dipisahkan secara tersendiri, di mana ada zat yang kosong dari sifat, kemudian di sana ada sifat-sifat yang juga apa? Sendiri, yang berbeda atau yang terpisah dari zatnya, maka ini sesuatu yang batil. Naam. Barakallahu fikum, pahami ini sehingga bisa terselamatkan dari perangkap ahlul bidah wal mu'tazilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.